Bareng Miang Community, kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Wiwi Sagita Ngu Palapa. Aku tak Komuniti matur nuwun. Terima kasih. kasih bos-bos besar dari Miang Community.